الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله pada malam hari ini kita akan memulai membaca risalah yang disebutkan oleh banyak ulama bahwa risalah ini lam yasbik al-muallif ilaiha ahadun qabla. Tidak ada tulisan dalam bab ini khusus permasalahan tauhid yang ditulis oleh Syekh seorang pun dari kalangan ulama. Artinya khusus dibuat kitab yang membahas tentang tauhid wa didduhu asyirik, kecuali ini pertama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang di mana beliau rahimahullahu taala tentunya pada zamannya yang betul-betul menghadapi langsung berbagai macam kesyirikan, kondisi ketika itu dan rapuhnya permasalahan tauhid, akhirnya lahirlah sebuah risalah yang tentunya ketika bersumber dari seorang yang sangat paham menggeluti apa yang hendak beliau tulis, maka lahirlah karangan yang luar biasa. Begitu banyaknya para ulama yang memuji bahkan berwasiat, ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah sebelum Syekh bin Baz. Ketika ada salah seorang qadi yang bertanya kepada beliau rahimahullah, maka dijawab tentang apa kitab, bagaimana yang harus saya baca atau terkait seputaran tauhid, maka dijawab oleh beliau, alaika, wajib bagi engkau. Nah, ya, wajib bagi kita untuk membaca kitab ini. Dan ada juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mewasiatkan para tulabul ilm khususan dan kaum muslimin umuman untuk membaca setelah Al-Quran sunnah, ya, inayahnya, perhatiannya setelah Al-Quran sunnah itu dengan kutubul aqidah. Di antaranya kemudian Syekh menyebutkan wa minha kitabut tauhid. Artinya kitab ini karena memang topiknya, maudhu'nya itu sudah tentang tauhid, maka ya sudah. Ketika tauhid ini merupakan asas, ya, asyraful ulum, ilmu yang paling, karena memang asas, maka tentunya kitab yang tulis dalam permasalahan tauhid jadi termasuk kitab yang paling agung. Nah, syuruhat sudah terlalu banyak sejak zaman beliau Syekh atau keturunannya, diantaranya Syekh Abdurrahman Al-Syekh, cucu dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab, kemudian juga Syekh Abdul Latif, ya, dari kitab Fathul Majid, kemudian juga kitab Qurratul Uyun, Qurratu Uyunil Muwahhidin, dan kitab-kitab yang lainnya, di antaranya kitab Al-Qaul As-Sadid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dan juga Al-Qaul Mufid, dan terus adalah Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Saleh Fauzan. Banyak Syekh Saleh Fauzan bukan hanya sekali dua kali mensyarah kitab ini. Nah, beberapa kali beliau. Ini yang ada di antum pegang itu diantaranya syarah yang ditulis oleh beliau secara ringkas agar memudahkan al-mubtadiin, pemula, kitab yang ringkas namun banyak luar biasa faedahnya. Dan sebelumnya Syekh Saleh Fauzan juga memiliki syarah dari kitab Tauhid yaitu I'anatul Mustafid. Dan syarah-syarah yang lainnya yang ditulis oleh para ulama, entah itu syarah secara panjang lebar ataupun secara ringkas ataupun berbentuk ta'liqat, catatan-catatan, ya, dan yang lain-lainnya. Kitab Tauhid, judul dari kitab ini lengkapnya adalah Kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'alal 'Abid. Kitab At-Tauhid, yang dimana At-Tauhid Alladhi Huwa Haqqullah, haknya Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh para al-abid. Al-abid jamak dari abid, itu para hamba-hamba. Ini judul atau apa nama lengkap dari kitab Tauhid. Nah, penulisnya tentunya sudah tidak asing bagi kita dan beberapa kali kita sudah sebutkan sejarahnya secara ringkas. Baik. Ini ada beberapa nuskhah, maka tolong kalau nanti ada perbedaan atau tambah apa yang Anda sebutkan tidak ada atau yang tempat antum tidak ada, tolong disampaikan ya. Seperti itu. Qala al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد الشيخ kalau biasanya muallif itu kan ketika menulis sebuah risalah atau sebuah kitab itu ada mukadimahnya ya. Nah, namun di sini beliau rahimahullah tidak menyebutkan mukaddimah atau khutbah. Ada tempat antum yang ada permulaannya sebelum bismillahirrahmanirrahim matannya ya, matan. Nah, baik, Alkitab atau kitab ini kan judulnya Kitab Tauhid. Kitab itu sebetulnya aslinya itu kalau dalam bahasa Arab banyak wazan yang berbentuk fi'al seperti kitab, firash dan yang lain-lainnya, itu aslinya memiliki makna yaitu maf'ul. Fi'al artinya maf'ul. Ya, dari kitab artinya maktub, yang ditulis. Makanya Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab. Nah, firash, mafrush, tahu firash ya? Tempat tidur itu kan terbentang. Ya, mafrush artinya yang dibentangkan. Nah, itu kitab, makna dari kitab. Nah, ada pun tauhid. Ya, kalau dari sisi bahasa banyak sebenarnya para ulama ya, masdar dari wahada syai'a idza ja'alahu wahidan, apa dari wahada yuwahidu, apabila menjadikan sesuatu atau sesuatu tersebut jadikan satu, itu namanya tauhid. Nah, makanya kata Syekh bin Baz, tahu ketika beliau menyebutkan tauhidul khaifin, tauhidnya orang-orang yang penakut. Ketika menjadikan sesuatu itu satu, Syekh bin Bas, jangan tauhidul khaifin. Ini tauhidul khaifin. Tahu ini apa kisahnya? Antum pernah dengar ceritanya? Ketika seorang hidup di dunia ini tidak ada usaha untuk beristri lebih dari satu, jadikan hanya satu, muwahhidin. Muwahhid di sini artinya menjadikan satu, istrinya hanya satu. Syaitnya di sini dari sisi bahasa itu. Tentunya dari sisi istilah, yaitu ibradullah bima yahtassu bihi, menunggalkan Allah dalam perkara-perkara yang memang khusus hal tersebut berlaku bagi Allah. Ima fil uluhiyah atau fil rububiyah atau lasma wa sifat. Ini makna tauhid. Jadi tauhid itu ada berapa macam? Ada tiga. Yang kemudian oleh musuh-musuh tauhid, pembagian tauhid tiga ini dikatakan ini persis dengan akidah tasrif. Ini apa bedanya kalian dengan Nasoro, katanya. Ini trinitas. Jika kalian menjadikan tauhid itu menjadi terbagi menjadi tiga, katanya seperti itu. Dan tentunya ini syubhat yang sangat-sangat jahil atau sangat-sangat tidak pas. Karena beda antara trinitasnya Nasoro dengan pembagian tauhid menjadi tiga. Kalau trinitasnya Nasoro itu memang yang disembah, yang dijadikan ilah itu ada tiga. Kalau ini tetap saja. Namun, kan seperti itu. Al-ma'luh al-ilah huwal ahadus samad, tetap Allah SWT. Tauhid rububiyah, tauhidnya siapa? Kepada Allah. Tauhid uluhiyah Allah, tauhid asma wa sifat Allah. Tentunya tidak sangat atau sangat tidak tepat ketika disamakan dengan trinitasnya Nasor. Namun hakeza ahli syubhah. Sudah lewat bersama kita hubungan antara jenis-jenis tauhid ini. Siapa yang masih ingat? Sekarang murojaah dulunya. Awal mukaddimah, jangan langsung masuk pembahasan, namun mukaddimah dulu ya, murojaah. Bagaimana hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Ada yang masih ingat? Ini masya Allah, ini mesti sudah diperluas penuh. Tapi biasanya pertemuan pertama, kedua, ketiga, ntar ke pertemuan yang ke 100, ke 70, ini ada 66 bab kitab tauhid ini, 60 sekian, singkatnya 66 bab. Yang mungkin setiap babnya mungkin bisa sekali pertemuan, bisa dua kali, bisa tiga kali, karena ada yang panjang, ada yang pendek. Nggak tahu, nanti kita lihat. Tapi yang pasti ikhwan, saran ana, nasihat ana, taklim, apalagi pembahasan tentang tauhid. Dan sebenarnya taklim tentang tauhid ini sudah berlalu beberapa daras. Jangan dijadikan ajang coba-coba. Ini loh, tadi kan para ulama sudah lewat ya. Wasiatnya untuk ihtimam, perhatiannya. Sekian banyak ulama mensyarah. Betapa, bukan hanya sekali, dua kali, berulang kali mensyarah. Apalagi memang pembahasan tauhid. Yang ini merupakan asas dari agama Islam ini. Seperti itu. Fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah minta nasihat. Kata Rasulullah, katakan aku beriman tsumma istaqim, kemudian istiqomahkan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'dhabul karamat is al-istiqomah. Ya, seorang mukmin hidup di dunia bisa istiqomah, itu karomah terbesar yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka barangkali fikum ya ikhwan, das apa saja antum kalau mau masuk, jangan jadikan ajang coba-coba. Jangan jadikan ajang ingin tahu. Sudah azam ikut, bismillah. Memang diatur, ya. Jangan semua langsung diikuti, entah yang dia sudah paham, entah yang dia sudah sampai pembahasannya atau yang belum. Namun ketika sudah berazam untuk ikut, ya sudah, bismillah istiqomah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, aqsamut tauhid, apa hubungannya? Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, bagaimana? Ini sudah beberapa kali. Nah, fadl ah azwa. Tauhid rububiyah membawa konsekuensi bagi kita untuk bertauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah, itu kan tauhid rububiyah ke tauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah, ada yang masih ingat? Ini sudah berapa kali ini kita bahas? Entah di sini, entah di Al-Barokah, entah di Pondok Tembe, bahkan entah di Al-Furqon. Artinya entah di sini sudah semua ini. Sering karena ulang-ulang dan ulang. Kaidahnya apa? Matakarrar, takarrar. Ya, sudah terulang itu takarrar, rusuh. Berarti harusnya seperti itu. Kan perumpamannya seperti mobil, dulu itu ceritanya gitu ceritanya. Nah, perumpamannya itu mobil. Antara mobil dengan yang membuat atau dengan owner dealnya. Kan gitu. Iya. Nah. Ahnaldo. Kalau yang saya katakan bukankah seperti itu? Iya. Berarti ada yang buat, iya jelas. Berarti maksudnya bagaimana? Sudah, itu mah mobil misal saja, terus masuk ke sini. Mana ada? Hah? Tanaman kangkung hidroponik enggak ada yang. Tapi bagaimana hubungannya? Tadi sudah dijawab, itu sudah. Hubungannya rububiyah dengan uluhiyah, rububiyah itu membawa konsekuensi seorang bertauhid uluhiyah. Ketika yang betul dia bertauhid rububiyah, konsekuensinya dia harus bertauhid uluhiyah. Yang atas dasar ini, maka orang-orang musyrikin, kufar Quraisy, yang mereka mengakui, menyatakan bahwa yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan itu adalah Allah, mereka tidak dikatakan sebagai, hah? Apa? Hah? Iya. Bukan kesitunya maksudnya. Jelas mereka bukan Muslim, musyrik kok. Nah, tapi mereka itu kan mengatakan siapa yang apa? Wala insa Allah man khalaqa samawati wal ardha yaquluna Allah. Kalau sudah dikatakan, ya Muhammad, engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Saya, mereka akan mengatakan Allah. Nah, namun kalau tauhid rububiyah itu yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Nah, ketika seorang betul jujur dia bertauhid rububiyah, maka tauhidnya dia ini akan membawa konsekuensi bahwa dia bertauhid uluhiyah. Maka dengan saat ini musyrikin kufar Quraisy tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid dalam rububiyah. Namun mereka dikatakan sebagai apa istilahnya yang tepat bagi mereka, dan ini disebut oleh Syekh dalam beberapa kitabnya. Nah, diantaranya kasus sebuah yang sudah lewat kemarin. Apa berarti? Apa itu? Ingkar. Ingkar. Apa tadi? Mukirun. Mereka itu dikatakan muwahidun. Tidak dikatakan muwahidun birububiyah, lakinnahum mukirun. Nah, mereka itu menetapkan, meyakini rububiyah Allah SWT, namun tidak bisa dikatakan sebagai muwahid atau muwahidun birububiyah. Karena kalau betul mereka bertauhid rububiyah, tauhidnya ini akan membawa dia untuk bertauhid uluhiyah. Ya kan? Kalau yang namanya mobil itu ada, pasti otomatis di situ ada yang membuat. Mobil itu ada, berarti otomatis ada yang membuat. Kalau begitu sekarang, siapa saya ingin tahu rububiyah ke uluhiyah? Ada pun uluhiyah ke rububiyah? Ahsan tabaru. Tauhid uluhiyah ya tadamman tauhid ar-rububiyah. Tau, kalau seorang bertauhid uluhiyah berarti dia otomatis bertauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu bagian dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, seperti itu. Ya. Makanya kalau ada mobil itu berarti penamaan mobil itu mencakup apa? Roda, setir, mesin kan gitu. Nah. Masih ingat ya Ikhwan? Apa sudah lupa semua? Masih ingat ini? Ini awal-awal pembahasan kita tentang kitab Salah Satu Usul. Nah. Kita bahas tentang ulama ini. Masih ingat? Sudah lupa semua? Ini tauhid. Kita ini kalau udah masalah tauhid ya, yang lebih murojaahnya lebih. Nah, ya karena permasalahan masalah tauhid. Nah, baik, pembagian tauhid yang tiga ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ini tercakup, ayat ini mencakup tiga jenis dari tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Karena disitu Rabbus samawati wal ard. Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Fa'budhu. Nah. Hal ta'lamu lahu samia. Ini tauhid asma wa sifat. Apakah engkau mengetahui baginya ada samia? Samia di sini yang serupa, yang semisal. Nah. Baik. Wa tauhid ini merupakan awalul wajib alal abd. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih lakum. Tauhid ini merupakan awalul wajib alal abdi. Berbeda dengan sebagian falsafah, ahli falsafah atau Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa pertama kali seorang itu yang wajib bagi dia adalah memperhatikan alam semesta. Katanya seperti itu. Nah, dan hal ini didiamkan oleh Muhammad al-Imam al-Mubtadi' Abdal. Nah, menunjukkan kualitas akidahnya sangat rendah. Dalilnya apa ya, Pon? Dalil yang menunjukkan bahwa pertama kali seorang hamba itu yang dituntut dari seorang hamba adalah bertauhid. Ini semua kita ini murojaah semua loh. Nah, ini sudah lewat semua ini. Apa dalilnya ya, Ikhwan? Abu Nadifah? Apa dalilnya? Pertanyaannya, awalul wajib, kewajiban pertama bagi seorang hamba itu bertauhid. Itu dalilnya. Bagaimana sisi pendalilannya? Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Iya betul. Tapi bagaimana itu bisa menjadi dalil pertama yang diperintahkan itu adalah tauhid? Ya, nah terus dalilnya bagaimana sisi pendalilannya? Sebutkan dalil bahwa tujuan diciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Nah ini Allah khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi sekarang sebutkan dalil bahwa pertama kali yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya adalah tauhid. Masih ingat? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat la ilaha illallah. Kan seperti itu. Ya kan? Kemudian juga dalilnya apa ya, Ikhwan? Bunyal Islam ala khamsin. Apa yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam? Syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian dalilnya juga apa ya, Ikhwan? Kisah Kisah Jibril yang apa itu? Yang mau gimana? Hadis Jibril yang bagaimana itu? Tentang datang Jibril terus apa ada sisi mananya? Ya sama dengan tadi hadis dunia Islam ala khawsin. Tanya ketika tanya itu apa al-Islam kan gitu ya? Syahadatnya sama dengan hadis tadi Ibnu Umar. Apa? Kisahnya siapa? Jariah. Apa? Kisah Jariah bagaimana? Antara Rasulullah, terus kemudian Ain Allah bisama. Bagaimana sisi pendalilannya? Itu kan dalil bahwa Allah bisama. Tapi ini sekarang pertama, awal wajib. Kisah diutusnya Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Innaka satati qauman min ahli kitab, fatakun awal ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ini jelas, sharih, wadih. ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang barusan kita dengar bersama itu jelas menunjukkan bahwa pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu tauhid, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahli kitab." Engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikan yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka syahadah la ilaha illallah. Kan seperti itu, ya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Ram punya syarat ini. Nah, kita baca ini, kitab ini Ram punya syarat. Al-Muslimun ala syuruti. Antum terima syarat ini enggak? Kalau enggak terima, enggak jadi dari sini. Terima apa tidak? Anak punya syarat ini. Saya dari tadi ditanya. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, sedikit sekali yang bisa jawab. Itu pun tidak pada semua pertanyaan. Nah, syaratnya kita mulai baca ini. Itu betul setengah sepuluh. Ya cepat selesai darasnya. Syaratnya yaitu antum pilih satu di antara dua. Ima antum meraja pelajaran yang sudah kita pelajari atau antum hafal matennya. Soalnya kalau tidak gini, akhirnya anak khawatir saja gitu. Nanti pada pembahasan-pembahasan berikutnya lumayan sudah berbicara pada rincian tauhid, antum tidak nyambung nanti. Awalnya sudah paham, tapi karena di murojaah lupa yang ini. Masuk pada poin-poin yang sudah lumayan dirinci, enggak nyambung. Namun terlepas dari itu, bukan hanya itu saja, ya sudah secara umum barang belajar itu harus di murojaah, kan seperti itu. Nah, udah intinya itu dah. Nah, sepakat? Kalau 50% lebih tidak bisa menjawab. Sepakat? Al-Muslimun ala syurutihim ya. Kalau sudah syarat ini diterima, ya sudah berarti harus kita berjalan di atas syarat ini. Baik. Nah, insyaallah ini mukadimah. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, silakan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita mulai dari bab qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah. Tafadhal. Nah, fadal ah azwar. Apa itu? Nah. Dia di bangetan bersendirian. Nah, pasti bukan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat Nabi. Namun ada, ya, nah, di bangetan bersendirian. Seperti itu. Nah, fadal Abu Nadima. Ya, barusan antum. Nah, fadal. Tauhud kan sudah lewat sama kita. Tauhud. Nah, apa itu definisi tauhud? Ini juga sudah dibahas dalam kitab Salah Satu Usul. Nah, tauhud. Nah, nama Abu Ridwan. Yang disembah oleh manusia dan dia ridho. Kurang. Karena sebutkan bahasa Arabnya, antum yang menerjemahkan. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin wa matbu'in wa muta'in wa huwa radin. Tak bantu sudah ini. Nah, tauhud sudah lewat nih. Apa tauhud? Apa bagaimana? Kurang. tajawaza bihil abdu haddahu. Melampaui batas, ada makna melampaui batas. Seorang hamba itu batasannya seperti ini, kemudian melampaui batas dia. Seperti itu. Di kelewatan batasnya. Entah dia itu ma'bud yang disembah, ya, ataupun matsbu' yang diikuti, ataupun muta' yang ditaati dalam kondisi dia ridho. Hamba itu kan bukan posisinya dia disembah. Ini melewati hadnya, melewati batasannya. Itu taghut ya banalima. Nah. Baik. Nah, barulah itu. Siapa tadi? Nah, khabar ya Aba Talita. Apa itu? Kredit. Kredit dengan perjanjian awal 10 kali bayar. Baru 6 kali sudah lunas. Tadi sekali ya. Boleh kalau sepakat, boleh. Kalau sepakat, boleh. Nah. Ya, tapi kan itu perjanjian kesepakatan awalnya 10 kali ya. Ini dia enggak sampai 10 kali. Seperti itu. Kalau sang penjual ridho, enggak ada masalah. Nah, seperti itu. Baik. Semua nasihatnya agar terhindar dari futur yang terlalu lama. Sabda Rasul alaihi salatu wasalam, itu obat yang paling nyaman. Ya. Yaitu sabda beliau alaihi salatu wasalam, ala inna likulli syi'nan. Ala inna likulli syar atau syirratin fatratan. Nah. Ala inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Nah, ketahuilah bahwa setiap amalan itu ada syirrah, masa semangat. Wa likulli syirratin fatratan, dan setiap masa semangat ada fatrah, masa-masa futur. Nah, ini kemudian famangkanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wamangkanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Ini obat yang paling mujarab, paling manjur. Barang siapa yang dia lagi fatrah, lagi futur, kemudian berpalingnya kepada sunnah-sunnah yang lain, selamat dia. Nanti dia mendapatkan petunjuk, faqad ihtada. Dapatkan hidayah dia. Sunnah yang lain itu banyak. Sangat banyak sekali. Seperti itu. Ya. Lagi futur merasa, di antaranya misalnya ziarah ke saudaranya, bukan dalam rangka kepentingan bisnis, bukan dalam rangka nagih hutang, bukan dalam rangka mau futsal, tapi dia niatkan ziarah al-akh fillah. Nah, ziarah saudaranya fillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, atau dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wajabat mahabbati fil mutahabina fiyya. Kemudian juga mutazawirina fiyya. Wajib kecintaanku terhadap orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling berziarah karena aku. Ini sunnah. Nah, di antara sunnah juga, sudah sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, cukur kumis, mau ya bulu ketiak sudah panjang, cabut anah bulu kemaluan, itu juga sunnah. Ringan, gampang, gak susah, potong kuku. Nah, itu juga sunnah. Membaca bacaan yang ringan, itu juga sunnah. Intinya ketika dia lagi lemas, lagi futur, isi dengan hal-hal yang sunnah. Sedekah misalnya. Nah. Ya. Menggauli istri. Ya kan? Nah, niatkan untuk menjalankan sunnah. Seperti itu. Ini obat yang paling mujarab dan terbukti. Tapi kalau pas lagi lemas, futur, ya terus akhirnya tambah dengerin apalah kumpulnya sama orang yang enggak beres, atau tambah ngelihat TV, dengerin musik atau apalagi. Ya sudah tambah fakat halal, ya tambah celaka dia. Seperti itu. Nah, sehingga intinya itu. Terus juga ya ikhwan, yang tidak kalah pentingnya terkait masalah futur yang terlalu lama ini, ya, serigala itu memakan domba yang bersendirian. Seperti itu. Jadi sering-seringlah merapat kepada ahli sunnah, sering-seringlah datang ke dalam talimnya ahli sunnah, sering-seringlah bergaul dengan ahli sunnah. Semakin merapat dia, insya Allah semakin selamat. Seperti itu. Kan sudah sering kita sampaikan tentang bahayanya atau kebalikannya, kelebihan ketika teman kumpul ini entah keliru atau benar, kan gitu. Ya, tinggal dilihat saja kita ini mau kumpulkan siapa. Lagi futur, dia jauh dari ahlus sunnah, ya memang akhirnya sudah. Seperti itu. Nah, coba dekat dengan saudaranya, ya terus diingatkan. Nah, taklim, tapi dia masih mau. Misalnya dia sudah futur, lagi jarang taklim seperti itu. Tapi kan rumahnya misalnya di itu ikhwan semua, ya kan? Ah, antum kemana? Kok anak sudah jarang lihat antum? Ada nasihat, ada teguran, kan seperti itu. Ya, sehingga jangan sampai lepas pergaulan dari ahlus sunnah. Dan terlihat seperti itu. Ya, ini entah karyawan atau yang lainnya, ketika dia lebih asyiknya gaulnya itu dengan sesama orang awam, entah tetangga, entah teman pabrik atau yang lain, ya sudah, model-modelnya itu ya seperti itu. Nah, sehingga ini yang mungkin bisa nasihatkan terkait futur. Misal apakah Imam Mahdi sudah lahir? Belum, nanti. Nanti di akhir zaman. Dan Dajjal terletak di mana? Terletak di sebuah pulau yang Allah alam di mana. Yang pasti salah seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari pernah ketika itu masih Nasara terdampar di sebuah pulau dan bertemu. Nah, dalam kisahnya Jassasa, ya, bertemu dengan Dajjal. Namun sekarang Allah alam di mana? Seperti itu. Barakallahu'alaikum. Baik, intinya jangan lupa kita sepakat dengan perjanjian kita. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.